Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama tentu saya mohon maaf terlambat, mudah-mudahan tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena menunggu dalam majelis ilmu. Melanjutkan tema dosa-dosa besar kita, dan malam ini kita masuk dosa besar ke-80. Tentang masalah azab kubur. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak memikirkan masalah kematian, kuburan, alam barzah, dan juga akhirat, sehingga membuat mereka selalu bergantung dan terikat dengan dunia ini. Padahal setiap muslim dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak menjadikan dunia ini sebagai target utama. Banyak di antara ulama-ulama salaf kita, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan beberapa ulama-ulama salaf kita terlebih dahulu yang menitikberatkan dengan kalimat-kalimat mereka, semestinya setiap muslim menjadikan dunia ini, mohon maaf, hanya seperti tempat ia membuang hajatnya, seperti WC. Pada saat dia perlu, dia menyelesaikan hajatnya kemudian ditinggalkan. Ulama memberikan gambaran seperti ini agar setiap muslim faham dunia ini adalah tempat hanya berlalu saja. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, perumpamaan aku dan dunia ini seperti seseorang yang sedang musafir, kemudian dia penat, capek, lalu singgah di bawah sebuah pohon. Setelah penatnya hilang, maka dia pun akan meninggalkannya. Seperti itu ibaratnya dunia ini. Dunia boleh dinikmatin oleh setiap muslim, enggak dilarang, tapi bukan menjadi target utama. Allah SWT mengatakan dalam Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah target utama hidupmu wahai muslim yang Allah janjikan di akhirat, surga, permadani, dayang-dayang, semua fasilitas akhirat nanti yang akan diberikan dari kebun-kebun, istana-istana, itu target utamamu. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Artinya boleh dunia ini. Seorang muslim boleh punya mobil yang bagus, tapi tidak mubazir. Seorang muslim boleh pakai baju yang layak, yang bagus, boleh makan yang enak. Karena Allah menyuruh memakan makanan yang halal dan tayyib, halal dan berkualitas. Boleh, tapi bukan jadi target utama. Karena orang kalau jadikan sebagai target utama, maka akhirnya dia takut sekali kehilangan sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini. Padahal sebenarnya dia pasti akan tinggalkan. Tidak ada yang dibawa. Kita lahir di muka bumi ini dengan selembar kain yang dibungkus oleh suster pada saat baru menangis, jatuh dari rahim ibu kita. Kemudian pada saat meninggal dunia, semewah apapun dan sejumlah, sebanyak apapun jumlahnya baju yang sudah kita kumpul dan koleksi di lemari, tidak akan dipakai. Yang dipakai adalah kain baru yang panjangnya cuma 2-4 meter dibungkus kain kafan, juga selembar kain, lalu kita dimasukkan di kuburan. Semuanya yang berhubungan dengan masalah pakaian, kendaraan, harta, tabungan yang sekian banyak nol yang sudah kita tabung selama ini, gak akan dibawa. Buku tabungan kita pun tidak bakal dimasukkan, dibungkus dengan kain kafan kita. Semuanya akan ditaruh. Maka seorang muslim harus faham tentang masalah ini, bahwasanya dunia ini tidak boleh menjadi target. Nabi SAW di dalam hadis Bukhari Muslim juga satu waktu pernah mengatakan, pergilah dari aku, pergilah dari aku. Lalu beberapa sahabat bertanya, Rasulullah, kami melihat Anda mengatakan kalimat tadi, pergilah dari aku, pergilah dari aku. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, dunia menampakkan diri di hadapanku. Lalu aku pun mengusirnya. Ya, aku tidak ingin agar aku mencintainya atau menginginkannya. Karena dunia memang tempat berlalu. Ya, tempat untuk berlalu. Dalam sebuah riwayat Bukhari yang lain, disebutkan bahwasanya pada saat Nabi SAW sedang marah dengan istri-istri beliau karena hampir semuanya sepakat minta dinaikkan nafkah, ya, sementara Nabi SAW telah memberikan yang terbaik, maka tersebarlah berita pada saat itu Nabi SAW menceraikan istrinya atau istri-istrinya. Maka Abu Umar pun merasa sedih dan berkata, celakalah kau wahai Hafsah. Hafsah istri Nabi SAW yang merupakan anaknya Umar. Kenapa kau berani melakukan perbuatan ini pada utusan Allah? Maka sambil menangis Umar bin Khattab menuju ke rumah Nabi SAW ingin memastikan berita ini. Pada saat beliau masuk di rumah Nabi SAW, dan beliau pada saat itu di dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan sempat menghajar. Menghajar itu seperti bahasa sederhananya memboikot istri-istrinya, menghajar, tidak menggauli mereka, tidak mengajak ngomong selama sebulan, karena ingin memberikan didikan pada mereka. Tidak bolehnya mereka melakukan hal tersebut sementara sudah dipenuhi hak oleh Allah dan Rasulnya, hak mereka. Dan pada saat itu diberikan khiyar, pilihan kepada istri-istri Nabi, ya, ridwanullahi alihinna. Ya, kata Nabi SAW pada saat turun ayat, memanggil Aisyah dan memanggil semua istri-istri, lalu mengatakan, saya akan menyebutkan kalimat yang kalau kalian pilih, pilihlah dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Jangan tergesa-gesa. Kalau kalian mau saya ceraikan, saya ceraikan. Dan apapun yang kalian minta, saya akan kasih. Tapi kalau kalian memilih Allah dan Rasulnya, maka Allah SWT akan melipat gandakan pahala kalian. Maka dimulai dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah dan Rasulnya masih ada saingannya untuk dimusyawarai? Artinya enggak perlu musyawarah, saya akan pilih Anda, ya, dan Rasul, dan Allah dan Rasulnya. Lalu pada saat itu juga harinya 29 hari. Ya, dengan, kata Aisyah radhiyallahu anha, dan dari sini juga ulama mengambil tentang hitungan pertanggalan bulanan itu mayoritas 29 hari. Ya, dalam tanggal-tanggal hijriah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah, Anda bersumpah tidak akan menggauli kami, menghajar kami selama sebulan. Dan hari ini baru 29 hari. Saya menghitungnya hari demi hari yang Anda tidak datang kepada kami. Kata Nabi SAW, bulan itu adalah 29 hari. Dan hari ini adalah terakhir sebulan. Gitu kan? Sudah pas masuk sebulan. Ringkas cerita adalah, saya sedang tidak bahas kasus Nabi SAW dengan para istrinya. Tapi pada saat itu Umar bin Khattab masuk dan ingin memastikan jangan sampai Hafsah diceraikan oleh Nabi SAW. Maka waktu dia masuk, Umar bin Khattab kaget. Nabi SAW berada di sebuah rumah, ya salah satu rumah-rumah beliau, yang memang beliau sedang berbaring. Dan pada saat berbaring itu baju beliau, sisi kanan baju beliau kena berbaring sisi kanan, itu kena dengan tanah, ya, rumah Nabi SAW. Jadi rumahnya gak ada, kalau kita sekarang mungkin keramik ya, minimal mungkin ada karpet. Nabi SAW rumahnya gak ada, tanah biasa, tanah biasa. Kemudian beliau baring dan sempat tanah itu menempel di baju beliau di sisi kanan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu lihat menangis. Mengatakannya, ya Rasulullah, raja-raja Kisra, raja Persia, kaisar-kaisar Romawi, mereka menggunakan dipan-dipan yang empuk, dayang-dayang yang mengipasi mereka, sementara Anda utusan Allah dan raja kami, Anda tidur dan akhirnya sisi kanan Anda jadi kena tanah seperti ini. Saksi bahasan kita, pada saat itu Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk lalu mengatakan, wahai Ibnu Khattab, wahai anaknya Khattab, apakah kau masih ragu? Mohon maaf, sebelumnya kata Umar begini dulu. Ya Rasulullah, ya, apakah Anda menceraikan istri-istri Anda? Kata Nabi SAW, tidak. Tapi saya menghajar mereka. Lalu Umar menyebutkan kalimat tadi. Ya Rasulullah, raja-raja Kisra, raja Persia, raja Kaisar Romawi, menggunakan dipan-dipan empuk, dayang-dayang, dan segalanya. Sementara Anda tertidur, tidur di sementara, sisi kanan Anda kena tanah. Lalu Nabi SAW duduk dan berkata, wahai Ibnu Khattab, apakah kau ragu, hai Umar, hai Ibnu Khattab, atas apa yang telah Allah janjikan kepada kita? Sesungguhnya milik kita orang yang beriman akhirat, dan milik mereka orang-orang kafir dunia ini. Artinya tidak penting buat saya pakai kasur atau tidak, tidak penting, karena ini hanya akan saya laluin. Yang penting adalah bagaimana mendapatkan kasur yang empuk, permadani yang bagus, pendamping yang soleha dan soleh di surga nanti yang Allah janjikan abadi. Gak ada masa tua, gak ada masa muda, dan seterusnya. Itu yang dijadikan target sebagai seorang muslim. Allah selalu hubungkan antara akhirat dan dunia, dan selalu akhirat itu didahulukan. Waladdarul akhiratul lahiyal hayawan. Sadarlah kehidupan akhirat adalah kehidupan yang terbaik. Wal akhiratu khairum wa abqa. Dan kehidupan dunia akhirat itu adalah yang paling baik, yang lebih baik dan lebih kekal, gitu kan? Kenapa kalian mengejar dunia ini? Seperti itulah. Baik, untuk membuat agar setiap muslim itu bisa, ya, menjadikan akhirat sebagai targetnya, maka dia harus faham dan belajar bahwasanya dunia akan dilaluin dan akan ada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dimulai dengan kematian, kemudian kehidupan alam barzah, alam kuburan, kemudian akan diikuti dengan kehidupan akhirat, nanti ada surga, ada neraka, serta ada hisab sebelumnya. Kita tidak jauh bicara masalah surga dan neraka, tapi kita akan bicara ruang lingkup salah satu, ya, dosa besar yang membuat azab kubur, ya, datang, karena di kuburan itu hanya dua keadaannya, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, atau lubang dari lubang neraka. Hadis yang masyhur ya, banyak sekali menyebutkan tentang masalah adanya taman dari taman surga di kuburan atau lubang dari lubang neraka. Seperti misal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu ikhwan dan akhwat yang pernah dengar hadis ini anggap mereview kembali, yang belum dengar insyaallah menambah imannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya tiga sosok malaikat, di kiri kanannya malaikat rahmah membawa kain kafan dari surga, dan malaikat maut diubun-ubun kepalanya sambil mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar dengan sangat mudah dari tubuhnya, seperti keluarnya air dari mulut kendi. Kemudian ditangkap oleh malaikat rahmah dan dibungkus dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke langit, menembus 7 lapis langit. Dan setiap menembus langit-langit tersebut, malaikat-malaikat yang ada di langit-langit itu berkata kepada malaikat rahmah, kasih sayang membawa ruh ini dibungkus dengan kain kafan dari surga, siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Mudah-mudahan sekali lagi, dan akan terus saya berdoa setiap sebutkan hadis ini agar kita termasuk di dalamnya. Lalu yang terjadi ikhwan dan akhwat sekalian rahimahun rahimahkumullah, maka malaikat rahmah mengatakan, ini fulan bin fulan, namanya yang paling baik di dunia, gitu kan. Lalu terdengar suara dari langit mengatakan, catatkan hamba ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu diantarlah ruhnya bersama dengan jasadnya, diantar oleh kerabatnya. Tiga langkah ya kerabatnya atau pengantarnya itu meninggalkan kuburan, dia masih mendengarkan trompa sendal mereka, yang mendengar ruhnya bukan jasadnya. Karena yang menghadapi alam barzah adalah ruh, yang menghadapi alam dunia dan alam akhirat nanti ya, itu adalah ruh dan jasad. Ya, tapi kalau di alam barzah khusus di tengah-tengah di antara keduanya ini, itu yang menghadapi adalah ruh seseorang. Lalu kemudian datanglah mungkar nakir mendudukkan dia, lalu berkata ruhnya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Maka dia menjawab dengan sangat mudah, kata Nabi SAW, seperti firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan tetapkan di lisan orang-orang yang beriman untuk selalu menjawab kalau ditanya di dunia, kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, kenapa kau ibadah, siapa Tuhanmu, kenapa siapa Nabimu, kenapa kau membela ini, kenapa kau ini, dan seterusnya. Maka dia akan mudah menjawabnya. Allah berikan dia dengan ilmu, dia bisa jawab dengan agama. Jadi semua bisa dijelaskan. Kemudian juga di akhirat, ya, Allah SWT akan berikan ketetapan. Kata para ulama tafsir, ketetapan di akhirat adalah di alam barzah, pertanyaan, menjawab pertanyaan mungkar nakir. Lalu dia jawab dengan mudah, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran. Lalu dibukakan baginya pintu neraka. Azab, siksaan, orang dicambuk, dipukul, yang dibakar, teriakan, jeritan, ketakutan. Jenazah ini, ruh ini, lalu malaikat mengatakan, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Kalau kau dulu tidak beriman, tidak beramal soleh, kau akan masuk ke sini. Ditutup, dibuka pintu surga. Dayang-dayang, permadani, bantal-bantal. Anda bisa baca surah Al-Waqi'ah. Banyak surah-surah Quran menceritakan masalah surga. Surah Muhammad menjelaskan banyak sekali tentang ciri-ciri surga. Semua dilihat sama dia. Fasilitas yang luar biasa dan abadi. Maka dia pun berdoa kepada malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Dia pun berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu. Karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu kemudian kata Nabi SAW, ya datang kepadanya atau di sebelahnya orang yang tampangnya gagah, badannya bersih, wangi, pakaiannya bagus. Lalu saking bagusnya jenazah ini kagum dan berkata, siapa kamu ini, sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Lalu dia mengatakan, aku adalah amal salehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi bapak ibu sekalian, ikhwah akhwat sekalian, yang menemani kita di kuburan nih, yang tadi antum sholat maghrib, yang kita hadir di majelis ilmu ini, yang antum jujur di luar sana, yang antum berusaha bakti dengan orang tua, menjenguk orang sakit, menasihatin orang yang salah, mendukung orang yang berbuat kebaikan, itu yang akan menemani kita di kuburan. Bukan rekening kita yang penuh dengan angka nol, bukan prestasi ijazah sertifikat yang kita kumpul dan kita pajang di lemari-lemari, bukan baju dan sepatu serta sendal dan mobil yang bermerek, bukan sebuah rumah yang mewah, tapi amal-amal soleh yang menemani kita ikhwah-ikhwah sekalian. Tadi subhanallah saya lagi jalan menuju ke sini, pas saya masih di Mampang, memang tadi subhanallah hujan dan agak macet, saya lewat pas iqamah sholat, sempat ada bimbang dalam diri saya, apa saya sholat di Blok M saja, tapi ini sudah iqamah. Dan saya tahu, tiba-tiba saya mengatakan, dan ini ada gejolak dalam jiwa saya mengatakan sendiri, saya harus sholat kalau sudah iqamah. Saya berhentiin motor saya tadi, kemudian saya langsung masuk ke masjid, saya sholat. Setelah itu kemudian saya keluar habis sholat, saya menyelesaikan zikir saya di jalan untuk mengejar majelis ilmu, dan kemudian saya sholat ba'diyah tadi di sini. Tapi saya mengatakan komitmen untuk mengambil urusan akhirat di sini adalah satu keputusan yang harus mutlak. Enggak boleh enggak. Karena sekali saya ketinggalan tadi sholat maghrib misalnya, kalau saya tinggalin lalu saya sholat di sini, ya bisa saja tapi kehilangan fadilah, kehilangan takbiratul ihram pertama bersama imam. Tadi alhamdulillah bisa dapat saf pertama, bisa sholat di awal takbiratul ihram imam dan tidak ada masalah. Antum pun masih menunggu bisa dicatatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus dahulukan akhirat, gitu kan? Itu harus difahamin. Maka dia pun ditemani oleh amal solehnya. Kata Nabi SAW, kembali kepada riwayat tadi, maka Allah berfirman dari langit berkata, luaskanlah, bentangkanlah kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya. Dan ya, bentangkan juga jalan menuju ke surganya setiap pagi dan sore. Artinya di sini dia akan melihat istananya dia yang dijanjikan. Dia lihat dan dia nikmatin, dari jauh aja dia sudah nikmatin. Nanti saya akan makan di sini, itu buahnya, ini pohonnya, ini istananya, ini dindingnya, ini dayang-dayangnya dan semuanya dilihat sama dia. Maka ya Allah SWT, kata Nabi SAW, Allah pun menjadikan kuburannya taman dari taman surga. Jadi itu ada berarti konsep kuburan bisa menjadi taman dari taman surga. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau dia orang fasik, muslim banyak dosanya, atau orang kafir, maka akan datang kepadanya tiga malaikat. Dua kiri kanan malaikat azab, penyiksa. Dan satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di jasadnya, tidak berani keluar. Ya, maka kata Nabi SAW, malaikat pun menghantam wajah dan bokong mereka. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kalau kalian, kata Allah SWT, melihat bagaimana dahsyatnya orang-orang kafir, orang-orang fasik yang banyak maksiat tidak sempat taubat sebelum meninggal, dicabut ruhnya oleh malaikat dengan menghantam wajah dan bokong mereka, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah panasnya api neraka. Maka berantakan tubuhnya di badannya, tidak mau keluar. Malaikat pun, kata Nabi SAW, menarik dengan paksa ruh tersebut. Ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Seperti itulah ruhnya. Dan ini bukan dongeng ya. Ini apa yang saya sampaikan hadis Nabi SAW. Artinya Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat, kita akan alamin nih. Tinggal tentuin sendiri, mau mati seperti awal tadi malaikat berikan berita gembira, mudah ruhnya keluar, taman dari taman surga kuburan, atau yang satu nih, naudzubillah, fasik, banyak dosa, tidak sempat taubat, apalagi dosa-dosa besar, terlebih lagi kalau kafir dan munafik, lebih berat lagi. Kata Nabi SAW, belum sesaat keluar ruhnya, ditangkap oleh malaikat azab, penyiksa, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, lalu dibawa ke langit. Begitu tiba di langit pertama, malaikat semua nolak, mengatakan, ya, siapa ruh ini? Sungguh buruk ruh ini. Semoga tidak lewat di sisi kami. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Maka setelah itu tidak dibuka baginya pintu langit. Tadi kalau ruh orang mukmin tembus sampai ke langit ketujuh. Lalu tadi kalau orang fasik atau kafir ini di langit pertama ditutup, enggak dibukain. Malaikat tidak ada yang ingin dia lewat di sisinya. Lalu mereka bertanya kepada malaikat azab, siapa ini? Kata mereka, Fulan bin Fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara Allah dari langit ketujuh mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu bersamaan ruhnya diantar, pada saat jasadnya diantar oleh kerabatnya. Tiga langkah mereka jalan masih didengar terompa sendal mereka. Kemudian malaikat mungkar nakir tanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Walaupun dia Muslim, jawabannya sama dengan orang kafir, juga orang munafik. Ah, innama akulu kama kana yakulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Maka setelah itu malaikat mungkar nakir membukakan baginya pintu surga. Dayang-dayang, permadani, fasilitas yang leks luar biasa. Dia kagum, gitu kan. Maka malaikat pun mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa masuk sini sebenarnya, tapi kamu yang tidak mau beriman, kamu yang tidak mau sholat, kamu yang tidak mau sedekah, kamu yang tidak mau bakti dengan orang tuamu, ditutup, dibuka pintu neraka. Orang yang kulitnya terkelupas karena panas, minum timah panas, orang yang dicambuk, yang dipotong badannya, yang disetrika, dan segala macam siksaan. Yang sebagaimana memang ada penjelasan tentang azab neraka itu sendiri. Lalu malaikat bilang, ini tempat kamu dan tidak akan ada tempat kamu selain ini. Maka dia pun ya mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya buruk, bajunya tidak bagus, badannya busuk, enggak enak. Sampai jenazah ini bilang, ruh ini bilang, pergi kamu nih, siapa kamu nih, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, saya amal burukmu, zina anda, bohong anda, riba anda, ya, durhaka dengan orang tua anda, menipu teman, sengaja utang tidak bayar, ini akan berbentuk makhluk yang menakutkan di kuburan dan akan menemani anda nanti. Dan dia mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu Allah mengutus kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran. Bagaimana Allahu alam? Hadisnya begitu. Membawa sebuah besi yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu untuk membaliknya, maka mereka tidak akan mampu. Bayangkan miliaran manusia sama miliaran jin bersatu mau balik besi itu karena beratnya, mereka tidak mampu. Lalu malaikat ini mengangkatnya, satu malaikat saja yang Allah berikan kekuatan, lalu menghantamkan ke badan orang, ke kepala orang ini sampai dia hancur. Bersamaan, waktu yang bersamaan, hadis Bukhari yang lain menjelaskan, dinding kuburannya menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Jadi sambil dipukul kepalanya hancur, sambil diremuk lagi, kemudian dikembalikan. Begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Maka jadilah, kata Nabi SAW, kuburannya lubang dari lubang neraka. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira Ustaz penyebab azab-azab kubur? Perlu Anda tahu, azab kubur akan datang kepada semua orang yang tidak sempat taubat sebelum meninggal. Walaupun belum tentu dia masuk ke neraka. Misal, ada orang bohong nih. Atau ada orang berbuat zina. Atau ada orang berbuat dosa apa saja. Tidak sempat dia taubat dari dosa itu. Walaupun nanti di akhirat, amal baiknya pada saat ditimbang lebih berat daripada amal buruknya, amal buruk yang sudah dia kerjakan itu menjadi penyebab azab kubur. Walaupun belum tentu dia masuk ke neraka, karena melalui neraka nanti di akhirat melalui timbangan amal. Misal dosa seseorang 100, pahalanya cuma 90. Tapi Allah mau maafin atau kena dapat syafaatnya, pertolongan para orang-orang yang beriman yang sudah lolos dari hisab. Kemudian termaafkan 20 dosa misalnya, dari 100 sisa 80. Amal solehnya 90, maka dia bisa masuk surga. Tapi dia tidak bisa lolos dari azab kubur. Tidak bisa lolos dari azab kubur. Azab kubur pasti kena kepada dia. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, siapa yang tidak kenal beliau? Orang yang sangat mulia, luar biasa. InsyaAllah kalau tidak ada halangan, tablik akbar kita nanti hari Ahad ini masalah Umar bin Khattab. Bulan depan tidak ada halangan, kita bahas masalah Utsman bin Affan. Sebulan sekali akan ada tablik akbar tentang kisah sahabat. Utsman bin Affan, sahabat yang luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, tidakkah saya malu dengan seseorang laki-laki yang malaikat aja malu dengan dia. Malaikat malu dengan Utsman radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam beberapa athar, Utsman tidak pernah lihat kemaluannya. Orang yang sangat mulia, dan Nabi tunjuk Utsman di surga. Setelah ditunjuk Abu Bakar, Umar, Utsman, ya semuanya ditunjuk. Dikatakan Utsman di surga. Berarti Utsman bin Affan mendapatkan jaminan, ya, mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga. Utsman bin Affan di akhir hidup beliau sempat membaca ayat surah At-Takatsur yang menjelaskan tentang hatta zurtumul maqabir. Ada kalimat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus sibuk mengumpulkan harta-harta dunia. Utsman orang miliardernya, sahabat, kaya raya dan raja pada saat itu. Belum lagi anak mantu Nabi SAW, banyak fadilahnya. Lalu dikatakan sampai kalian benar-benar mendatangi kuburan dan baru kalian sadar pada saat itu. Utsman bin Affan menangis. Kemudian tambah menangis. Menangis lebih keras lagi. Sampai akhirnya Utsman bin Affan pingsan. Membaca ayat ini pingsan. Hatta zurtumul maqabir, diulangin sama dia. Nangis lagi sampai dia pingsan. Waktu itu umurnya Utsman bin Affan sudah di atas 60 tahun. Ya, mungkin sekitar 65 tahunan. Karena memang beliau meninggal di sekitar umur-umur itu, 65 atau 67. Jadi di sini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sempat ya pingsan. Istrinya pun datang, anak-anaknya datang mendekati dan mereka ketakutan jangan sampai Utsman sudah meninggal. Dia seorang khalifah raja pada saat itu dan lagi mengaji, gitu kan. Maka dipanggillah sahabat-sahabat yang masih hidup, tolong lihat Utsman. Maka pun datang, mereka bangunkan Utsman, tidak bisa bangun. Sampai disiramin air, beberapa saat kemudian baru sadar. Pada saat Utsman bin Affan sadar, ya, beberapa sahabat mengatakan, ya Utsman, wahai Utsman, apakah kamu ini pingsan gara-gara membaca ayat Al-Quran, takut tentang azab Allah, sementara kamu adalah kamu. Kalimat dalam bahasa Arab, wa anta anta, artinya dan kamu adalah kamu. Artinya kamu siapa ya? Apa yang kamu harus takutin? Kamu anak mantunya Nabi SAW, kamu termasuk orang pertama masuk Islam. Sahabat-sahabat sebutin fadilahnya. Kamu termasuk orang yang membiayai pasukan usyrah, ya. Pada saat pasukan ada berangkat ke Tabuk dan Nabi SAW menjamin bagimu surga. Kamu adalah ya orang yang malaikat pun malu dengan kamu. Disebutkan semua fadilahnya, gitu kan. Lalu Utsman bin Affan setelah mendengarkan fadilah-fadilah itu mengatakan, apa yang kalian bahasakan benar, yang kalian sampaikan semua benar. Tetapi perlu kalian tahu, Nabi Muhammad SAW menjamin aku surga dan tidak masuk neraka. Itu kehidupan di akhirat nanti. Tetapi perlu kalian tahu, Nabi SAW tidak menjamin untukku kuburan. Ada enggak kalian tahu sebuah hadis Nabi tentang aku yang Nabi menjamin aku tidak akan disiksa di kuburan? Semua sahabat terdiam. Dan akhirnya Utsman bertambah menangis dan sahabat-sahabat semua menangis. Artinya memang Utsman ingin memberikan pemahaman kepada radhiyallahu anhu. Orang walaupun amal solehnya banyak, walaupun dia mati dalam husnul khatimah, bukan berarti dia luput dan lepas dari azab kubur. Ini perlu digarisbawahi ikhwah-akhwat sekalian. Jadi orang harus hati-hati dan dengan memahami masalah ini, kita lebih hati-hati dengan dosa dan kita akan mengamalkan sabda Nabi SAW, aku selalu setiap hari bertaubat dan beristighfar kepada Allah 70-100 kali. Nabi SAW pastikan itu. Dan kata ulama hadis, Nabi SAW ya, dituntun oleh Allah untuk memilih sampai 100 yang beristighfar dan bertaubat ini, karena memang manusia dalam sehari maksimal mungkin dosa dikerjakan 100. Mungkin satu istighfar itu bisa mengampuni satu dosa, Allahu a'lam. Maka dengan 100 berarti bersih dosanya pada hari itu. Bersih dosanya pada hari itu. Kalau dia meninggal maka dia selamat dari azab kubur. Dia selamat dari azab kubur. Hadis yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi, sebuah hadis saja sebenarnya berhubungan dengan masalah ya, yang bahasan kita ini, dosa besar ke-80. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW pada saat melewati kuburan, ada dua buah kuburan beliau lewati, beliau mengatakan, innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, bala innahu kabir, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul, wa amma al-akharu fakana yamshi bin namima. Sesungguhnya mereka, kedua pemilik kuburan yang sedang saya lewati ini, sedang diazab. Dan mereka diazab oleh suatu dosa yang banyak orang anggap itu dosa biasa. Tapi ketahuilah, kedua dosa ini besar. Kedua dosa ini besar. Jadi ini menjadi penyebab disiksanya mereka berdua di kuburan, gitu kan? Banyak orang anggap remeh. Salah seorang di antara mereka, salah satunya disiksa kenapa? Karena dia tidak membersihkan dirinya dari buang air kecil, kencing tuh. Ceboknya enggak benar, ya. Tidak bersih, tidak menyelesaikan tetesan akhirnya, maka menjadi penyebab azab kubur. Dan ternyata itu termasuk bagian dari dosa besar. Dan yang lainnya, satu lagi, adalah karena menyebarkan adu domba. Menyebarkan adu domba. Saya ingin jelaskan dua dosa ini secara khusus. Bapak ibu sekalian, Islam adalah agama yang bersih dan suci. Islam adalah agama bersih dan suci. Kita disuruh selalu membersihkan diri kita. Islam ada hukum wajib mandi, seperti mandi Jumat bagi laki-laki, mandi junub bagi laki-laki dan perempuan, mandi haid dan nifas, serta ada mandi dalam hal menyegarkan tubuh, sebagaimana Nabi SAW sering mengerjakan mandi dalam menyegarkan tubuh agar lebih nyaman dalam beribadah. Ini juga termasuk ibadah, ya, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu bahwasanya menjaga diri dari najis adalah ibadah. Berarti lawannya, kalau seseorang itu tidak menjaga diri dari ibadah, dia akan menjadi penyebab azab kubur, termasuk masalah kencing yang sederhana. Makanya kita harus betul-betul membersihkan. Ulama menyebutkan, mohon maaf sebentar, satu menit lagi baru azan. Maka ulama mengatakan, kalau seseorang muslim kencing, dianjurkan melakukan beberapa hal. Yang pertama, dipastikan dia dalam kondisi duduk kalau dia mampu. Sebagaimana Nabi SAW menganjurkan disunnahkan kencing laki-laki atau perempuan dalam kondisi duduk. Duduk ini memastikan seluruh urat saraf yang tertuju ke kemaluan dia tidak akan tegang. Dan akan memudahkan dia untuk tidak ya terpercik atau kena dari kencingnya. sehingga menjadi penyebab kalau kencing itu percik di bajunya menjadi najis, dan kalau dia sholat tidak diterima. Dan itu mungkin hal sepele, tapi ini hal yang penting harus diperhatikan. Kalau tidak mampu dia berdiri, dia harus berdiri karena tidak ada tempat, maka dia pastikan tidak ada percikan yang mengenai ke tubuhnya karena akan berpengaruh kepada sholatnya. Yang kedua, pada saat selesai kencing dia tidak tergesa-gesa dan dia berusaha batuk. Ya, sebagian ulama fikih mengatakan diikuti dengan batuk yang di penutupan sehingga memastikan tetes terakhir kencingnya ya itu menetes keluar semua. Dikhawatirkan keluar pada saat sedang dia sholat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kencing sembarangan. Mohon maaf, ini sering saya lihat banyak ya supir-supir taksi kita atau mungkin supir angkot atau siapa saja kadang-kadang kebelet kencing, dia bukan cari masjid, dia bukan mampir ke sebuah rumah makan pamit, enggak. Tapi dia mampirnya ke pinggir jalan lalu kencing sembarangan. Ini berbahaya sekali. Kencing sembarangan dia mau cebo dari mana kira-kira, gitu kan? Belum lagi kalau ada air yang dia pakai cebo, apakah akan bersih suci? Makanya termasuk menjadi penyebab azab kubur. Jadi enggak boleh main-main nih, gitu kan? Harus benar-benar rapi dan tahu masalah ini. Termasuk celana yang dia masuk kalau dia tidak cebo bersih maka akan bermasalah. Maka ini termasuk hal yang mesti digarisbawahi. Kata ulama harus diperhatikan karena ini sangat berpengaruh dengan azab kuburnya. Allahu a'lam. Sebentar saya akan lanjutkan sedikit dengan masalah dosa ini dan juga dosa namimah, baru kemudian kita buka pertanyaan. Mungkin sampai sini dulu, kita sholat dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sedikit masih menambahkan masalah, salah satu penyebab siksa kubur adalah tidak membersihkan diri dari buang air kecil atau sering dibahasakan dengan najis. Tadi sudah saya sebutkan beberapa adab yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah adab kencing sambil duduk, laki-laki atau perempuan, dan ini sunnah. Kemudian, dan itu manfaatnya agar tidak menyebar. Kemudian memastikan semua tetesan terakhir kencing keluar, dan ini sebagian ulama fikih mengatakan diikuti dengan menutup ya batuk. Kemudian juga kencing tidak boleh di sembarangan tempat, dan ini juga sudah saya berikan contoh tadi, banyaknya orang yang kencing sembarangan dan banyak sekali orang yang kesurupan ya, kemasukan jin justru karena kencing sembarangan. Pada saat di ruqyah ternyata pengakuan setan-setan ada di lapangan luas tadi atau rumput yang dikencingi oleh dia tanpa membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim masuk ke badannya. Makanya juga termasuk sebab-sebabnya. Sebagian ulama memasukkan dengan adanya bahasan penyebab siksa kubur adalah kencing, maka masuk semua yang keluar dari dubur. Maaf, dari kubul. Semua yang keluar dari kubul dan dubur, dua-duanya, maka kalau tidak bersuci darinya berarti juga menjadi penyebab siksa kubur. Seperti misal mazi, maldi bagi laki-laki, mani, kemudian haid bagi perempuan, nifas. Semua itu kalau dibiarin dan tidak disucikan, tidak mensucikan, menjadi penyebab azab kubur. Menjadi penyebab azab kubur. Ya. Dan ini sudah dirincikan atau disepakati oleh para ulama. Tentu kalau maldi itu adalah seperti semacam sperma laki-laki, seperti mani, tapi dia keluar karena capek, keletihan. Kalau mazi keluar pada saat terangsang dan mani keluar pada saat klimaks. Semua sama sebenarnya, walaupun hukum syar'inya dalam proses pensucian berbeda. Kalau mazi yang keluar karena capek dan mazi itu keluar karena terangsang, ini cukup membersihkan pakaian yang kena, kemudian membersihkan kemaluan lalu wudu, tidak perlu mandi. Tapi kalau mani maka membersihkan diikuti dengan wudu dan mandi. Diikuti yang wudu dengan mandi, sebagaimana kita tahu mandi junub ada wudunya. Jadi ini semua masuk sama, bisa menjadi penyebab seseorang tersiksa kubur. Tentu mungkin Anda sebagai muslim, apalagi kalau Anda faham hukum agama, Anda tidak akan berpikir mana bisa sih ada orang yang beraktivitas setelah hubungan biologis tapi gak mandi, tapi gak bersihin kemaluannya. Masa ada sih orang buang air besar kemudian gak cebok yang bersih? Mungkin Anda bertanya, kalau Anda bertanya seperti ini berarti Anda muslim yang sebenarnya. Karena kalau Anda belum faham, maka Anda akan seperti keadaan orang kafir. Orang kafir itu setelah berhubungan biologis gak pakai cuci kemaluannya, gak pakai apa, pakai celananya langsung pergi kerja, gitu kan. Sudah begitu aktivitas mereka, dianggap biasa. Mereka pada saat buang air besar, buang air kecil, enggak menggunakan air, mereka menggunakan tisu. Dari sisi mana kebersihannya akan kelihatan? Dan ini semua termasuk menjadi penyebab azab kubur. Menjadi penyebab azab kubur. Jadi selain kotoran masih melengket di kubur dan dubur yang merupakan tempat yang sangat pekah, ya apalagi bagi perempuan. Kalau laki-laki mungkin kemaluannya masih kelihatan dan mungkin lebih pekah kemaluan perempuan yang lebih lembab. Tapi sama saja, mereka sama melakukannya. Ya tidak membersihkannya. Dan ini menjadi penyebab banyaknya penyakit-penyakit kelamin yang datang, ya disebabkan karena tidak sucinya dari kotoran yang keluar dari dua tempat ini. Dan ini secara duniawi, secara ukhrawi akan menjadi penyebab siksa kubur. Wa na'udzubillah. Oleh karena itu kita simpulkan adalah Islam menyuruh kita agar selalu membersihkan diri dan berhati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Enggak boleh serono, enggak boleh dianggap remeh. Yang kedua, azab yang menjadi penyebab kubur yang disebutkan oleh Imam Madzhabi di sini dalam dosa besar ke-80 adalah adu domba. Adu domba berusaha, dikatakan adu domba ya, karena biasanya domba itu tidak ada masalah, lalu sengaja diadu. Dalam bahasa Indonesia sering dikatakan diadu dombanya gitu kan. Maka semua orang yang menyebabkan dua orang berkelahi tanpa sebab, karena tadi domba itu sebenarnya tidak berantem, tapi sengaja dipancing emosinya supaya mau saling berantem gitu kan, akhirnya bertandukanlah satu sama yang lain. Siapa yang melakukan perilaku tadi, dua orang dibuat berantem tanpa sebab, maka dikatakan adu domba atau namimah. Dan ini termasuk azab atau penyebab azab kubur. Penyebab azab kubur. Dari dua dosa ini, ulama juga menyimpulkan mengatakan, semua dosa yang sifatnya besar atau kecil akan menjadi penyebab azab kubur. Sebagaimana kita sudah tahu kisah Isra dan Mi'raj, hadis sahih yang meriwayatkan panjang lebar di mana Nabi SAW melihat beragam macam azab. Ada orang, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan pakaian. Kemudian mereka berada di sebuah lembah yang di tengah-tengah lembah. Jadi lembah itu agak turun ke bawah, gitu kan. Mereka berkumpul di tengah-tengah lembah. Dan mereka berusaha tidak menggunakan pakaian selembar kain pun. Mereka berusaha naik ke atas, keluar dari lembah itu, naik menukik ke atas. Dan di tengah-tengah lembah itu ada sebuah lubang yang mengeluarkan api yang sangat besar, dan pada saat keluar maka dia akan, api itu terus ya menyebar sampai memenuhi seluruh lembah itu dan membakar semua yang ada di situ, membakar semua yang ada di situ. Maka mereka pun berusaha melarikan diri terus dari api tersebut. Kemudian api itu naik sampai membakar mereka. Setelah membakar mereka, mereka hangus, api itu masuk ke lubangnya, lalu mereka tergelinting sampai masuk di dekat lubang itu. Lalu Allah utuhkan kembali kulit mereka. Kemudian mereka lari lagi seperti tadi, lalu api keluar menyengat lagi mereka. Terus begitu sampai hari kiamat. Lalu aku berkata, kata Nabi SAW, aku tanya kepada Jibril, siapa mereka ini? Kok begini azabnya? Kata Jibril SAW, hai Muhammad, itu adalah zunat. Itulah orang-orang yang suka melakukan perbuatan zina. Jadi ini azab adalah azab kubur sebelum azab akhirat, sebelum azab neraka nih. Jadi semua yang diceritakan Nabi SAW pada saat Isra dan Mi'raj adalah azab kubur, karena memang di akhirat atau di neraka belum ada penghuninya sekarang, ya kan? Belum ada yang masuk, nanti setelah hisab hari kiamat baru masuk. Maka yang diperlihatkan adalah orang-orang ini. Kemudian ada juga orang, kata Nabi SAW, yang berenang di sebuah kolam yang besar, dan ada riwayatnya yang mengatakan terdiri dari darah bukan air. Lalu dia berenang, berusaha pergi ke samping, ke pinggir, ya, pinggir daripada kolam itu. Di pinggir ada seorang laki-laki yang sudah siap memegang batu. Pada saat orang yang berenang tadi mendekat, maka dihantamlah kepalanya sampai hancur. Kemudian Allah utuhkan, sehingga dia jatuh kembali ke kolam tersebut, tenggelam. Lalu Allah utuhkan kembali. Terus dia ulangin perbuatan itu. Lalu aku berkata kepada Jibril, siapa orang ini? Kata Jibril, wahai Muhammad, ini orang yang suka memakan hartanya anak yatim. Kemudian Nabi SAW menceritakan lebih lanjut banyak jenis-jenis azab yang diperlihatkan. Dan ini rinciannya panjang gitu kan. Ada nanti bahasan sendiri berhubungan dengan masalah jenis-jenis azab kubur atau masalah akhirat. Tapi saya datangkan contoh-contohnya saja. Ringkas cerita adalah semua yang berhubungan dengan dosa akan menjadi sebab daripada siksa kubur. Walaupun orang tersebut belum tentu masuk ke neraka nanti di akhirat. Allahu a'lam. Jadi ini dosa besar kita yang ke 80. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dosa-dosa yang seperti ini.